Bismillahirrahmanirrahim. Ya silakan. Siapa yang belum baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa banu maliki ahmadu rabbillaha khayra maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafin mujazi wa tabasutul badla biwa'nin munjazi wa taqtadi ridun bi ghairi sukti fa'ibatan alfiyah tabani mu'ti wa huwa bisabakin ha'izun tafdila mustawjibun sana'iyal jamila Allah yaqdi bihi batin wafira li walahu fi darajatil akhirah. Kalamuna lafzun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun thumma harfun il kalim. Wahiduhu kalimatun wal qalu amma kilmatun biha kalamun qadiam. Biljari wa tanwini wa nida wa alwa musandin il ismi tamizun hasol. Bita fa'al dawa atat wa yaf'ali wa nuni akibilanna fi'lun janjali. Siwahum al harfu kahal wa fi walam fi'lun mudari'un jalilam kayasham. Wa madiyal af'ali bitamiz wasim binuni fidal amri in amrun fuhim wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwasmun nahu sahwa hayyahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minnal hurufi mudni kasyabahil wad'ayi fisma jitana wal ma'nawi fima tawafihuna wa kaniya batin anil fili bila ta'athurin wa kafti kari usila wa mu'rabul asma'i maqasalima min syabahil harfi ka ardin wa summa wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari'an in'ariya minuni tawkidin mubashirin wa minuni inasin kayaru'na manfutin wa kullu harfin mustahikun ilbina wal aslu fil mabniyi ayu sakana wa minhu dhufatin wa dhukasin wa dhumka aina amsihithu wa sakinukam wa raf'a wa nasba ja'lan iraba lismin wa fi'lin nahulan ahaba wal ismu qad khusisa bil jari kama qad khusisa al fi'lu bi ayan jazima farfa biwa wa farfa biwa min wansiban nabil alif wajr biya inma min al asma asif min zakadu in sobatan abana wal famu hasul mimu min hubana abun akhun hamun kazaka wahanu wa naqsu fi hadal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihin asharu wa satu dal i'rabi ayu dhafna lalil yaka ja'akhu abika da'tila il alif irfa'al munsana wakila idha bi mudmarin mudafan wasila kilta kaza kasnani wa sinatani kablin wa binatani yajriyani wa takhluful ya fi jami'i alif jarun wa nasman ba'da fatin tuat ulif wa jurra bil fathati ma layan surif ma lam yudhaf au yaku ba'da al radif wa ja'alni nahri yaf'alani nuna raf'an wa tada'ina wa tas'aluna wa hadfuha lil jazmi wa nasbi sima kalam takuni li tarumi mazlama wa sami mu'talan minal asma imma kal mustafa wal murtaki makarima Fal awalu li arabu fihi kudira jami'uhu wa huladdi qad kusira wa thani man kusin wa nasbuhu dhuhar wa rafuhu yun wa kada aydan yujar wa ayu fi'lin akhirun minhu alif awawun awya'un fa mu'talan urif fal alifan wi fihi huyarul jasmi wa abdi nasba ma kaida uyarmi fal alifan wi wa rafa'an fihi man wi wahdif jazima thalathahunna taqti hukman lazima nakiratun qabilu al mu'athiru awaqi'un mawqi'a ma qad dhukira wa ghayruhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda ibn wal hulami wal ladhi famalidi haybatin aw huduri ka anta wa sami bid dhamiri wa tutisal minhu ma la yubtada wa la yali ila ikhtiyarun abada kalya iwal kafi min ibn akram mabba al yali wal kalya iwal kafi min ibn kalya iwal ya iwal min ibn akram wal ya iwal ha min salihi ma malak wa qulu mudmarin lahul bina yajib wa lafdu majurra ka lafdi manusib lirraf'i wa ja' wa lirraf'i wa nasbi wa jarin nasola ka arifina fa inana nilal minah fa wa alifan wal wawu wa nunu lima huba wa huirhi ka koma wa alama wa min domiri raf'i ma yastatiru kaf'al uwa fikna tabi idha syuru wa durti fa'inun fisolin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu wa dunti sobin fin fisolin ju'ila iyaya wa tafri'u lesa mushila wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'ata ay yaji'al muttasil wasil awi usilha asa'anihi wa ma ashbahu fi kuntukul khulfun tama kadha ka khiltanihi wa tisola akhtaru khair ikhtarul infisola wa qaddimil akhosa fi tisoli wa qaddiman masyita fi infisoli wa fi tihati rutbatil jamfasla wa qad yubihul khaybu fihi fasla wasla wa qad yubihul khaybu fihi wasla wa qabla yan nafsi ma'al fil tuzim nunu wiqayatin wa laysa qad nudim wa laytani fasha wa laytani nadara wa ma'na an la kiswa kun mukhayyara

Wasifatun, nanti. Wasifatun sharihatun silatu al. Wasifatun sharihatun silatu al. Di Arab, coba, ikhwan. Wa lil istisna. Ya. Yeah. Sifatun mubtada marfu. Mubtada. Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Marfu. Sharihah. Na'at li sifah. Ya. Yeah. Na'atul marfu. Marfu mithlu silatu. Mubtada mu'akhar. Ya. Yeah. Wa huwa mudaf. Al. Al mudafun ilaih. Ya. Yeah. Apa maknanya? Dan silahnya al adalah sifat sharihah. Ya, silahnya al adalah sifat sharihah. Silahnya al adalah sifat sharihah. Wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal. Terus dilanjutkan i'rabnya. Wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal. Wa aqaf. Ya, kaunu. Kaunu mubtada marfu wa alamatu rafi dhamma. Huwa. Wa huwa kaun mudhaf. Mudhaf ha. Ha itu apa? Ha ismu ism kaun terus mabni ala sukun fi mahalli rafin ismu ya isim ya. Terus jarun wa majrur ya fi mahalli nasbin khabaruha khabarnya mana yang pas ya sempurna belum kalau waqaun habi mu'rabin belum kan berarti bukan khabar apa mana khabarnya nih qol itu fi'il berarti bi mu'rabil afal jar majrur bagaimana i'rabnya muta'alliq dengan apa qol pada mahalnya apa datang dia setelah apa ya ma'rifah qol kan ada dhamir kan huwa ha bi mu'rabin jar wa majrurun terus bi mahbub terus iya betul juga itu mu'rab sebagai khabar ya terus mu'rab di sini disebutkan sebagai khabar min haitsu nuqsan mu'rab mudhaf al af'al mudhafun ilaih qal fi'l madi mabni ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa qal fi mahal jumlatun fi mahalli rafin khabar iya iya betul jadi di mu'rab itu khabarnya apa kaun kalau dia dijadikan sebagai isim yang naqis ya yeah. Kemudian qal sebagai apa tadi i'rabnya khabar dari ya kaun khabar dari kaun ya khabar jadi beda ya di mu'rab itu juga khabar karena memandang kaun di sini sebagai apa? Fi'il yang naqis kemudian qol khabar bi kaun mubtada kaun di sini. Ya. Apa maknanya? Wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qol dan keadaan al jika masuk pada fi'il yang mu'rab sedikit ya sedikit contohnya apa masuknya al kepada fi'il mu'rab hafal ucapan penyairnya apa ma anta bi hakamil turdo hukumatu ma anta bil hakamil turdo hukumatu walal ausili walal zira'i wal jadal ya kan sih boleh tidak al silahnya berupa jumlah ismiyah boleh. Atau tadi sebelumnya silah al berupa apa fi'il mudhari yang mu'rab itu sifatnya apa darurah atau boleh tapi jarang saja boleh. Boleh tapi jarang itu pendapat siapa tuh ada jumhur hah jumhur betul. Ada enggak serangan jumur? Ya pendapatnya Ibn Malik, ya kan? Qol